Jadikanlah rumah tangga surga sebelum surga. Anak-anak cahaya mata, istri-istri mengikut kata. Rumahku masjid mengingatimu, sumber ilham dan ilmu, tempat hiburan dan ketenanganku dan keluargaku. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya penghapusan dosa. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya penghapusan dosa. Wahai Tuhan, janjikanlah rumahku kerehatanku, tempat aku mendapat kekuatan jiwa, tempat aku mengecas bateri jiwaku. Apabila aku keluar rumah, kereta perjuanganku bertambah laju. Ya Allah, Engkau jadikanlah keluargaku tampak perjuanganku, role model memimpin masyarakat. Diharapkan juga berilah aku kekuatan iman dan ilmu. Memimpin masyarakat diharapkan juga berilah aku kekuatan iman dan dan buah pikiran, kelapangan masa untuk berjuang. Boleh menilai diri baik buruknya. Ya Allah, jadikanlah Engkau cinta aku, kawan-kawan yang setia.